baru jadian. Nih cowok udah gak pacaran sekitar 5 tahunan. Ketemu pacar baru triknya tetanggaan. Tetangga baru rumahnya sebelahan. Sekarang Alin udah kena minyak wangi. Mandinya pun sehari sekarang 3 kali. Alin ngacat terus kayak doger monyet. Tapi dia bilang gung sini bukan cinta monyet. Karena dia ngasal ceweknya sekarang somet. Pacarannya gandengan terus awas lengket. Foto ceweknya selalu dibawa-bawa di dompet. Tangga-laganya kayak orang yang kena pelet. Eh buset gandengan mulu emang lecet. Tetangga baru cantik asik langsung digebet. Komedonya Alin semuanya dipencet-pencet. Alin, Alin lagi kasparan. Pengennya terus berduaan. Udah 5 tahun kagak pacaran. Sekali pacaran langsung cari kosan. Alin, Alin lagi kasparan. Pengennya terus berduaan. Udah 5 tahun kagak pacaran. Sekali pacaran langsung cari kosan. Ini cowok biasanya gak pernah absen malam mingguan. Selalu hadir di salah satu tempat tongkrongan. Sekarang hilang terus katanya cara khusus. Jelas ngurusin pus-pus disayang dilus-lus. Pejantan satu ini mulanya dari kosan. Katanya biar bisa terus berduaan. Siap daerah didatengin terus ditanyain. Mas kamar mandinya di dalam gak? Kalau di luar kayaknya gak jadi aja. Soalnya saya gak bisa kalau bina cinta. Jauh-jauh dari kamar mandi amasa. Alin yang ngebohong aduh-duh-duh-duh. Tolong padahal kamar mandinya buat. Pada kosannya juga buat adem ayem beruan di dalam. Aduh ngapain Lin lampunya dibikin padem. Alin, Alin lagi kasmaran. Pengennya terus berduaan. Udah 5 tahun kagak pacaran. Sekali pacaran langsung cari kosan. Alin, Alin lagi kasmaran. Pengennya terus berduaan. Udah 5 tahun kagak pacaran. Sekali pacaran langsung cari kosan. Sekarang Alinnya lagi jalan-jalan ke mall. Barengan pacar baru digandeng di cantol. Cowok keren satu ini mau di foto box. Katanya biar asik harus di foto box. Dia ngerasa ceweknya sekarang paling cocok. Awasin jangan langsung nyosor nanti kena tabok. Digunting, digunting, fotonya digunting. Fotonya digunting, terus dirapiin. Disimpan di dompet, Austin kena copet. Laper, Alinnya megang perut. Dianya langsung nyariin makanan junk food. Dipilih paket yang mana yang bisa bikin kenyang perut. Nyong, nyong, nyong. Alin makan junk food kekenyangan. Perutnya sedikit melendung-endut kayak badut. Tapi Alin gak takut soalnya Alin bawa obat. Su-